tetesan air mata yang jatuh berderai membasahi pipiku. Ini saat terakhirku melihat dirimu yang tak mungkin selamanya. Maafkan diriku jika bersalah pada dirimu. Izinkanlah diriku tetap dirimu yang selalu di hatiku.